Sejak saat kau terbang menjauh dariku, sudah dua kali Valentine ku lewati tanpamu. Ku hadapi datangnya rindu menyakiti, dengan gagah ku kan selalu menjaga hati ini. Hingga nanti kau kembali ada dalam pelukku, takkan pernah kau terkikis sekian ini. Meskipun kita harus terpisah dan kau tak jauh di sana, takkan hilang sabarku untuk menanti dirimu untuk kembali bersama semua. Meredam sakit rindu yang semakin dalam. Ku selalu bermimpi bahwa engkau di sini, bahagiakan hati ini yang telah sabar menanti. Sampai nanti kau kembali ada dalam pelukku, takkan pernah kau terkikis sekian ini. Meskipun kita thetongga.blogspot.com.